malam gelap dan sepi harimu. Aku di sini kan menggenggam tanganmu, temani dan menerangi duniamu selalu. Jangan air matamu yang ada di pipi, tersenyumlah dan sambut hari ini. Kita bersama kan teruslah bernyanyi. Jangan pergi.